بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul libas wa zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-26, haram menggambar binatang dan haram menggunakan permadani yang ada gambarnya dan pada benda lain yang tidak dianggap hina, serta bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambar atau ada anjingnya. Halaman 152, hadis nomor 5457. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Suhail bin Abi Salih an Sa'id bin Yasar Abil Hubabi maula bani Najjar an Zaid bin Khalid al-Juhani an Zaid bin Khalid al-Juhani an Abi Talhah al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. Ini bunyi hadisnya, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. Hadis Abu Talha Al-Ansari, juga ada hadis sebelumnya, ya yarhamukallah, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada, ini ada yang baru ya, tamathil. Lafaz tamathil ini belum kita dapatkan pada hadis-hadis sebelumnya. Sebelumnya kalbun wala surah, anjing dan gambar. Sekarang ini tamathil, tamathil patung, ya patung. Ya. Jadi malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya di dalam dan ada patungnya. Patung adalah benda yang menyerupai makhluk hidup yang berbentuk, bukan dalam bentuk lukisan tetapi berbentuk. Ya. Dan berbentuk makhluk tersebut. Manusia ya seperti manusia, badannya ada, biasanya terbuat dari batu. Kalau zaman dahulu, ada telinganya, ada matanya, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada badannya. Yang merupakan makhluk yang bernyawa, ya, dari manusia, hewan, ya. Ada yang dianggap sebagai malaikat, ya. Patung yang dinamakan atau patung yang dianggap bahwa itu adalah malaikat. Kadang dipasang sayapnya, dibuat sayapnya karena mengira, karena mengetahui bahwa malaikat itu punya sayap. Ini semuanya masuk dalam kata tamathil atau berhala, ya. Timsal adalah patung, sementara wathan berhala. Ya. Wathan berhala yaitu apa yang disembah selain Allah dari makhluknya dengan ada bentuknya. seperti patung itu bisa menjadi berhala, dan ada hanya sekedar patung saja, tamatsil saja, dan bisa jadi tamatsil ini menjadi berhala, berhala yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Ya. Bermula dari sebenarnya di Mekah tidak ada patung. Ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, terus ratusan tahun setelahnya tidak ada patung. Kapan muncul pertama kali patung ke Jazirah Arab? Ya, itu dibawa oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai, seorang tokoh, ya, tokoh terkenal orang Quraisy, ya, terpandang. Orang yang terpandang berangkat ke Syam, ya, ke Syam, Mekah, dari Mekah ke Syam ini perjalanan biasa, perjalanan pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis. Ya. Tiba di Syam, Amr bin Luhai ini melihat banyak berhala di sana, dan dia mendengar sebelum-sebelumnya bahwa Syam adalah negeri para nabi, banyak para nabi diturunkan oleh Allah di sana dari nabi-nabi Bani Israel. Maka dia menyangka dengan kebodohannya bahwa berhala-berhala itulah agama para nabi, ya, menunjukkan bahwa mereka memang, dia datang anggapannya itu anggapan baik, dia ingin mengikuti para nabi dan dia mengira itulah agama para nabi, ya, maka dibawanya satu berhala ke Jazirah Arab. Ini pertama kali masuknya berhala ke Mekah, ke Hijaz. Dan karena dia tokoh terkenal, terpandang, mudah membawa orang untuk memahami dan mengambil ideologinya, pemikiran yang dia ambil, maka mulailah diterima. Karena dia bercerita, saya dapatkan di negeri para nabi dan saya yakin inilah agama para nabi, maka disembahlah. Karena dia melihat berhala disembah di Syam, ya, maka mulai bertambah berhala-berhala di Hijaz, di Jazirah Arab. Bahkan di Ka'bah itu sampai-sampai ada 360 berhala. Setiap suku punya berhala sendiri, punya Tuhan sendiri, punya yang disembah sendiri. Di rumah-rumah juga ada berhala, ya. Di rumah-rumah ada berhala masing-masing. Yang punya kelebihan rezeki, dia buat berhala sendiri, buat Tuhan sendiri, ya. Ini kondisi Mekah, ya. Kondisi Mekah itu yang maksud dengan tamatsil. Dan bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu profesinya pembuat berhala, pembuat patung, ya. Pembuat patung sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim pembuat patung, dan patung ini nanti juga menjadi sesembahan kaum Nabi Ibrahim, sampai dia mengajak, mendakwahi, menjelaskan kepada ayahnya, ya, dengan segala macam cara, dan sampai-sampai ayahnya mengusirnya, ya. Diceritakan oleh Allah tentang bagaimana dialog antara sang anak sebagai seorang Nabi Allah, ya, Khalilur Rahman, dengan ayahnya Azar. Dalam surat Maryam panggilannya pun panggilan yang luar biasa, ya abati, wahai ayahanda atau ayahandaku, panggilan yang penuh pemuliaan, penghormatan, penuh kecintaan. Tetapi ayahnya mengusirnya, ya, mengancamnya untuk melemparinya, akhirnya terusir. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjanjikan doa untuk ayahnya, saya akan memintakan untukmu ampunan kepada Allah, ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah, ya. Tidaklah permohonan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali hanya menepati janjinya kepada ayahnya, bukan karena ingin bukan bahwa itu dibenarkan, ya. Karena setelah dia terus dia meminta ampunan untuk ayahnya, lalu Allah Subhanahu wa taala larang, Allah haramkan, ya, untuk mintakan ampunan, dan dia memintakan ampunan itu karena janjinya. Inilah munculnya berhala di zaman Nabi kita Muhammad SAW di Jazirah Arab, dan bagaimana berhala di masa Nabi Ibrahim. Dan ada satu lagi yang perlu kita jelaskan, patung ini pertama kali muncul di muka bumi ini merupakan wahyu dari syaitan. Ya, wahyu dari syaitan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahida fab'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundzirin. Kemudian juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriku faudkhilu nara. Dan seterusnya dalam surat Nuh. Bermulanya berhala itu dengan meninggalnya lima orang saleh di zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh diutus. Ya, lima orang saleh. Abdullah bin Abbas mengatakan, mereka mengatakan waqalu la tadharunna, mereka mewasiatkan mengatakan jangan kalian tinggalkan, jagalah kelestariannya, kalau bahasa sekarang ya, jaga kelestariannya. Mereka mengatakan di zaman Nabi Nuh, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan alihatakum, ya, penyembahan-penyembahan kalian ini. Ya. Kenapa? Karena sudah lama ini. Ya. Kemudian mereka mengatakan wala tadharun nawaddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya, ini waddan, suwa, yaghuth, ya'uq, nasr ditafsirkan oleh Ibn Abbas bahwa lima ini adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ya, di zaman Nabi Nuh. Kemudian mereka seketika meninggal kelima-limanya. Ya, kehilangan, rasa kehilangan yang luar biasa, karena memang sudah umat ketika itu sudah benar-benar memanuti dan menjadikan mereka sebagai panutan dan ikutan. Meninggal semuanya, dan ujian memang. Meninggalnya ulama itu, orang saleh itu, ujian besar yang menimpa umat. Ya, petaka besar, sebagaimana Nabi SAW meninggalnya merupakan bencana besar yang dirasakan oleh para sahabat. Musibah yang terbesar yang mereka tidak, mereka menganggap musibah di bawah, selain itu musibah di bawahnya. Ya. Meninggalnya seorang yang baik di muka bumi ini bencana. Seorang yang saleh, yang bertakwa, yang menjuarkan kebaikan, musibah yang besar. Maka meninggalnya mereka, orang saleh ini, menjadi pintu, ya, pembuka kesesatan yang didapatkan oleh syaitan. Rasa kehilangan itu dijadikan sebagai sarana oleh syaitan. Didatangi mereka oleh syaitan. Ya, saya merasakan, kita semua merasakan kehilangan yang luar biasa. Rasa hampa, rasa kegersangan dalam dada ketika dahulunya kita bisa bersama mereka dengan dalam ibadah-ibadah kita. Kita merasa termotivasi terus ketika bersama orang-orang saleh. Dan saya punya usulan, saya punya ide. Memang kalau kita tidak mungkin begini terus. Ya. Nah, cobalah kita buatkan gambar mereka. Ini bermulanya, ini langkah pertama. Dan ini yang diantara penyebabnya diharamkan gambar dalam agama, hikmahnya. Karena ini yang menyebabkan pertama kali terseretnya manusia kepada kesyirikan. Buatkan gambar mereka, gambar orang saleh. Kemudian gambar mereka ini sebelum hilang dari ingatan kalian, raut wajahnya kan masih basah kuburannya, masih nampak jelas di mata kalian bagaimana pandangan mata mereka, hidung mereka, semuanya. Coba lukiskan, dibuatlah, ya. Dan letakkan di tempat-tempat di mana kalian dahulu berkumpul. Rasakan kehadiran mereka. Inilah pintu-pintu kesesatan. Rasakan kehadiran mereka dan kalian tidak akan merasa kehilangan. Ya, tetap ketika ada lupa raut wajahnya, lihat gambarnya, rasakan kehadiran di tempat-tempat bersama mereka dahulu, di masjid, di tempat pengajian, dimanapun, letakkan gambarnya. Ya. Syaitan bermaksud bukan generasi ini. Generasi ini tidak mungkin, karena sudah hasil tempahan. Ya. Hasil tempahan, hasil pendidikan, hasil tarbiyahnya orang-orang saleh. Syaitan tidak terlalu muluk berkeinginan. Ya. Habis generasi tersebut, muncul generasi yang baru. Dia mulai nambah-nambahkan. Kalau dahulu nenek moyang kalian, kepada generasi-generasi setelahnya, nenek moyang kalian dahulu ketika datang, ini gambar-gambar ini diusap, ya. Atau sebelumnya ditatap, dibuat cara ritual tertentu untuk menatapnya agar rasa masuk ke dalam. Nah, nanti tiba generasi yang baru, nah mulailah diusap. Nah, ini generasi yang baru ditempelkan dada. Sampai nanti itu bukan hanya sebagai foto saja, gambar saja, dibuatlah patungnya. Ini munculnya pertama, dibuatlah patungnya, dan patung ini nanti sampai sujud manusia kepadanya. Bayangkan bagaimana program jangka panjangnya syaitan, sampai sujud dijadikan sesembahan sama Allah, dan itu ratusan tahun lamanya. Ratusan tahun mereka mendapatkan ajaran tersebut setelah berpindah dari hanya sekedar mengusap-ngusap sampai sujud dan disembah selain Allah. Dan itulah program setan yang panjang, itulah yang diutus oleh Allah Nabi Nuh untuk merubahnya, untuk mengajak ke ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 950 tahun lamanya Nabi Nuh mendakwahi mereka. Dicela, dihina, dicaci, dimaki, dilempari. Ya, kalau caci maki mungkin enggak ada taranya lagi. Siang dan malam. Bahkan ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk buat kapal, datang mereka. Dan mereka mendapatkan satu bukti yang paling besar bahwa dia gila. Nabi Nuh itu gila. Tidakkah kalian melihat ini orang gila? Membuat kapal di puncak bukit, di puncak gunung. Sementara daerah mereka bukan daerah air. Bukan ada sungainya, bukan ada danaunya, bukan di pinggir laut. Ya, seperti orang merasa, kita merasa aman jauh dari titik bencana. Ya, orang merasa aman ya. Jauh dari titik gempa, jauh dari lautan, jauh dari danau, jauh dari gunung yang kemungkinan bisa longsor, kita di zona aman. Itu mereka merasa di zona aman. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Dia tinggal mengatakan ke langit, turunkan hujan. Allah bercerita dalam Al-Qur'an. Ya, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit dengan turun air yang sangat deras. Ya. Tercurah, bukan diteteskan tetapi dicurahkan. Dicurahkan air. Seakan-akan disiramkan ke bawah. Ya. Kayak kadang-kadang kalau hujan itu terlalu lebat, luar biasa. Tempaannya atau terpaannya ke atap ini terasa berat. Ya. Butiran-butirannya besar. Nah, butiran-butiran airnya itu besar. Dan butiran air hujan ini kan beragam, bermacam-macam, bervariasi. Ada yang kita mudah ketika tengadakan tangan rasa nyaman luar biasa. Ya, saya mencoba-coba untuk merasakan. Karena Nabi SAW melakukan demikian. Ketika air hujan turun, dia buka pakaiannya, buka pecinya, diterimanya terpaan air hujan itu. Karena dia hadisu ahdin bi Rabbi. Dia baru saja datang dari dekat Allah. Allah Maha Tinggi, Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bencana yang ditimpakan oleh Allah ke umat Nabi Nuh itu dicurahkan oleh Allah. Kemudian wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan dari bumi mata air, mata air. Fal taqalma, maka air yang di atas dengan air yang bawah bertemu. Ala amrin qadir, untuk ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah, yaitu bencana besar. Nah, inilah sejarah munculnya pertama kali berhala, kemudian nanti bertambah di zaman Nabi Ibrahim sampai ayahnya sendiri pabriknya patungnya, kemudian sampai bagaimana masuknya berhala ke Jazirah Arab atau ke Mekah, ke Hijaz. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan tidak masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patungnya. Kemudian perawi mengatakan qala fa'ataitu Aisyah. Ya. Tadi siapa? Abu Talha Al-Ansari ya. Ya. Yang bercerita siapa? Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya. Maka kata Zaid bin Khalid, saya kemudian mendatangi Aisyah. Fakultu, saya katakan, nikmatnya ketika mudah berjumpa para sahabat. Ya. Ingin jumpa siapa, dapatnya. Sekarang orang merasa nikmat berjumpa ustaz. Ya. datang ke suatu daerah ingin jumpa ustadznya. Kadang-kadang menempuh perjalanan jauh demi menjumpai ustadznya, tokoh agama. Di waktu itu berjumpa sahabat. Makanya dalam biografi para tabi'in, itu diantara yang diselipkan oleh para ulama ketika membukukan biografi mereka, berjumpa dengan sekian sahabat. Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama di generasi tabi'in, dia mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat berjumpa dengan 30 sahabat. Rasa bahagia yang luar biasa, berjumpa dengan manusia yang sudah dijamin surga. Allah, Allah sudah menetapkan bahwa dia ridha kepada mereka. Radiyallahu anhum maradu'an. Ya. Di sini, Zaid bin Khalid berjumpa dengan Abu Talha, dapatkan hadis tadi, bahwa malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan ada patungnya. Kemudian dia datangi Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, inna hadha yukhbiruni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala tamathil. Sesungguhnya si dia, maksudnya Abu Talha, mengabarkan kepada saya bahwa Nabi bersabda, malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan patungnya. Fahal sami'ti Rasulullah SAW dhakara dhalika? Apa engkau mendengar Nabi menyebutkan hadis tersebut? Jadi dia menanyakan kepada Aisyah, apa dia mendengarkan hadis yang sama? Apa kata Aisyah? Faqala la. Kata Aisyah, kalau yang seperti itu bunyinya saya tidak mendengar dari Nabi. Walakin sa'uhadithukum ma ra'ituhu fa'ala. Akan tetapi saya akan ceritakan kepada kalian tentang apa yang saya lihat dia berbuat. Kalau yang tadi, yang Abu Talha, hadisnya hadis ucapan. Hadis ucapan bahwa Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan patungnya. Sementara hadis Aisyah, hadis perbuatan. Makanya hadis Nabi itu, apa yang disandarkan, yang namanya istilah definisi hadis Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari ucapan, perbuatan, sifat, dan persetujuan. Ya. Perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan. Persetujuan misalnya apa? Ya, dia bukan pelakunya, tetapi dia melihat sahabat melakukan dan dia tidak melarang, tidak menegur. Berarti dia menyetujui. Karena Nabi SAW akan mungkin membiarkan kesalahan dan dosa dilakukan di hadapannya. Ini masuk dalam kategori hadis. Ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn au sifah. Au takririn au sifah. Takrir itu persetujuan. Ya. Jadi di sini Aisyah menceritakan apa yang dia lihat. Walakin sa'uhadithukum ma ra'aitu fa'ala. Ra'aitu kharaja fi ghazatihi. Saya melihat ketika dia keluar berangkat perang. Fa akhadhtu namatan. Ya, maka saya mengambil salah sehelai pakaian. Ini kejadiannya, ceritanya ringkas. Nabi berangkat perang dan pulang dari perang itu dia mendapatkan bahagian kain. Ini bukan Nabi yang menempahnya. Dia mendapatkan pembagian atas rampasan perang. Di antara bahagian yang didapatkan adalah namat, semacam pakaian panjang, kain panjang yang di kain ini pinggir-pinggirnya dan ada motif-motif lukisannya. Ya, ada motif lukisannya. Namaton, dan saya gunakan, kata Aisyah, yang didapatkan Nabi itu, fasatartuhu alal bab. Saya jadikan sebagai tirai di pintu. Ya. Nabi SAW dapatkan dalam harta rampasan perang. Nabi tidak perhatian, karena ini untuk Nabi, sudah dibagi-bagi kan, dapat bahagian tadi. Dan Aisyah ketika melihat, oh ini bagus juga kainnya. Kalau diletakkan di pintu sebagai, apa namanya pintu itu? Tirai, selain tirai apa? Gorden. Ya, lupa mufradatnya. Digunakan oleh Aisyah untuk itu. Falamma qadima, ketika Nabi pulang ke rumah, fara'an namata, ketika dia melihat gorden dalam pakaian yang tadi, dia ketika menerimanya kan tidak tahu, dilipat dia tergulung, mungkin tidak nampak ya. Ketika dibentangkan nampak dia, ada lukisan, ada gambar di araftul karahiyata fi wajhihi. Saya lihat ada wajah ketidaksukaan di wajahnya, raut ketidaksukaan di wajahnya. Ini para sahabat dengan Nabi itu cepat mereka tanggapnya. Melihat raut wajah Nabi berubah, mereka tahu ini Nabi sedang marah, Nabi sedang tidak suka, Nabi sedang suka, sedang gembira. Ya. Saya lihat itu fajazabahu hatta hatakahu aw qata'. Maka dia tarik gorden tadi, si tirai tadi, bahkan dalam sebagian dua, dalam lafaz yang lain Nabi SAW potong. Mungkin kena kadang ditarik yang ketika dipakukan atau dibuat apa namanya untuk menggantungkannya kuat, koyak dia. Ya bisa jadi karena Nabi menariknya dengan kuat. Waqal, dengan perbuatan ini ditariknya kain tersebut dengan kuat dan koyak makan ya. Waqal sambil mengatakan innallaha lam ya'murna an naqsu wal hijarata waqtin. Sesungguhnya kita tidak diperintah oleh Allah untuk menutupi batu dan tanah kering, maksudnya dinding. Ini di antara dalil para ulama ya, bahwa makruhnya menutupi atau menghiasi dinding dengan kain. Ya, ini di antara dalil mereka. Tetapi pendapat yang kuat di ulama ini makruh hukumnya, karena Nabi tidak mengatakan terlarang, tidak menyuruh. Ya, Nabi SAW tidak suka berarti makruh. Ya, menutupi dinding dengan kain yang agar nampak bagus. Ya, dengan agar nampak bagus. Qalat faqata'na minhu wisadatain. Setelah ditarik oleh Nabi SAW, diturunkan, kata Aisyah, saya potong dua dan saya buatkan dua bantal. Wa hasautuhuma lifan. Dibuat bantal isinya apa? Serabut. Ya, wa hasautuhuma lifan. Falam ya'ib dzalika alayya. Ketika Nabi tahu itu dibuat itu, dia tidak menegur, tidak melarang. Ya. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW menjadikan tempat duduk bantal untuk duduk ya, untuk bersandar, karena majelasnya atau tempat duduk-duduknya orang Arab sampai sekarang masih seperti itu. Ya, sebagian bukan sofa yang besar-besar, tapi di bawah. Di bawah. Ya. Kita sempat punya ini. Ketika di sana kan memang biasa orang sana, ya, bahkan dijual baru, dijual second, banyak second, walaupun second tetapi tetap bagus. Biasanya orang Arab itu ganti furnitur rumahnya di sebelum hari raya. Jadi akhir-akhir Ramadan itu bongkar semua, tukar baru. Nah, yang bongkar semua mungkin umurnya 1 tahun masih. Ya, setiap Ramadan, setiap Lebaran mereka yang kaya-kayanya itu bongkarnya, semua perangkat rumahnya. Furniturnya itu ditukar. Nah, yang terkadang yang second-secondnya sangat murah, apalagi di pasar Loa. Di Madinah itu pasar Loa-nya di belakang Gunung Uhud. Ya, bermacam-macam itu. Biasanya Jumat sore banyak orang ke sana. Intinya digunakan sebagai alas duduk oleh Nabi SAW. Dua, satu diduduki, satu disandari. Satu diduduki, satu disandari. Ternyata Nabi SAW membiarkan. Ya, ini yang tadi yang dalam dibunyi bab kita katakan perkara yang dihinakan, karena diduduki, disandari ini tidak ada masalah. Tapi kalau yang ditempelkan untuk menghias, untuk nampak indah, ini yang bermasalah. Nomornya dua. Ya, hadis ini memang konteksnya sama, lafaznya berbeda. Yang satu ucapan, yang satu perbuatan Nabi SAW yang konotasi apa yang hukumnya sama, yaitu dalam rumah ada gambar. Dan Nabi SAW dalam hadis Aisyah dengan perbuatan, dengan hadis Abu Talha dengan ucapan, dan nomor hadisnya dua. Yang satu hadis Abu Talha, yang satu hadis Aisyah radhiyallahu taala. Perawinya dari mereka berdua sama Zaid bin Khalid. Berarti 5458. Alhamdulillah. Berarti kita sudah baca dua hadis ya, walaupun dengan di sini saya dalam kitabnya satu nomor. Kita baca satu hadis lagi. 5459. Cukup banyak hadis yang ada di bawah bab ini ya. Saya coba lihat tadi, luar biasa banyaknya. 5459. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Dawud an Azrah an Humaid bin Abdurrahman an Sa'd bin Hisham أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر. Ya, kata Aisyah bercerita, kami punya tirai, kain tirai yang padanya ada gambar burung. Jadi jelas gambar burungnya. Burung makhluk bernyawa. Kana lahu sit kana lana sitrun fihi timsalun ta'ir. Tirai yang padanya terdapat gambar burung. Wa kana dakhil idza dakhala istaqbalahu. Orang kalau masuk dari rumah, di hadapannya nampak langsung kan, kan untuk indah namanya. Masuk ke rumah Nabi, rumah Aisyah dari lalu menghadap ke dalam, nampak langsung tirai yang digantungkan oleh Aisyah. Faqala li Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, hawwili hadha, pindahkan ini. Ya. Fa inni kullama dakhaltuhu faraituhu dzakartu dunya. Ini alasan yang lain ya. Karena saya setiap kali masuk rumah saya lihat dia, maka saya terlena dengan dunia. Ya, teringat dunia. Dzakartu dunya. Nabi SAW berupaya menghindar dari dunia. Ya, dan dia seringkali mengatakan, mali walid dunya. Apa artinya bagi saya dunia? Ya. Kalau seandainya dia mau, maka dia bisa dapatkan dunia yang tidak didapatkan oleh siapa-siapa selain dari Nabi SAW. Bahkan dia ditawarkan untuk hidup abadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan raja. Ya. Datang malaikat Jibril, Allah memberikan kamu dua tawaran, jadi nabi sekaligus raja. Ya. Atau sebagai hamba biasa dan statusnya juga juga seorang rasul. Dia memilih untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai seorang penguasa. Nah, dan dia juga ditawarkan oleh orang Quraisy kepemimpinan, kalau kamu dengan dakwahmu ini jadi ingin jadi pemimpin, enggak perlu repot-repot. Karena mereka tahu bagaimana skill nabi menjadi seorang pemimpin. Mereka sadar. Mereka bagaimana kelebihan nabi, mereka tahu, dan mereka enggak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin ragu-ragu untuk mengangkat dia sebagai pemimpin. Kalau kamu dengan dakwahmu ingin jadi pemimpin, tidak usah repot-repot, kami akan angkat kamu. Kalau ingin, kamu ingin jadi seorang hartawan, orang yang kaya raya, ya, kami siap mengkhususkan harta penghasilan kami untuk kamu. Ya, dibayarkan kepada Nabi. Kalau kamu ingin wanita yang cantik jelita, ya, tinggal kamu pilih. Semua siap memberikan. Dari saudaranya, dari keluarganya, dari anak-anak mereka. Karena mereka tahu Nabi SAW, orang Quraisy. Nabi SAW tidak sama sekali mau menerimanya. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalau melihat tirai yang bagus tadi, dia terlena, merasa terkenang dunia. Padahal Nabi SAW tidak mau melihat dunia. Walaupun dunia di tangannya, bisa menjadi di tangannya, tapi justru dia lebih inginnya susah hidup di dunia. Ya. Dan dia mengatakan, mali walid dunia, apalah artinya dunia ini bagi saya, tidaklah dunia ini kecuali seperti, tidaklah seseorang di dunia ini kecuali seperti seorang yang berteduh, illa karajulin istadalla tahta syajarah thumma taraka, seorang yang berteduh di bawah pohon kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu. Dunia, berteduhnya kita di dunia, ya, berteduhnya orang tadi, itulah kita di dunia. Untuk apa kita orang berteduh di dunia itu membuat rumah di sana, ya, membuat tempat yang bagus? Enggak, dia bisa saja dia berdiri saja sampai hujan reda, pergi dia. Dia tidak merasa betah tinggal berada di situ. Itulah pesan dari Nabi, bagaimana kita mesti merasakan itu ketika hidup di dunia. Kemudian qalat wa kanat lana qatifatun kunna naqulu alamuha harirun fakunna nalbasuha wa kanat lana qatifa. Qatifa pakaian. Ya. Dan kami juga memiliki pakaian. Kunna naqulu alamuha. Kami buat dia alamnya sebagai tanda motif-motifnya dari sutra. Fakunna nalbasuha, dan kami memakainya. Dan kita sudah pelajari bahwa kalau sutra dijadikan sebagai penambah pakaian untuk motif-motif, tidak ada masalah. Tapi kalau seluruhnya, itu tidak dibenarkan, ya, dalam agama kita. Ini berkenaan dengan pemasaran yang lain. Sementara yang berhubungan dengan bab kita itu tadi, tirai yang ada di rumah Nabi SAW, meminta Aisyah untuk memindahkan. Hawwili. Alasan yang kedua di sini adalah dia membuat Nabi SAW merasa